Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam live interaktif pengobatan nabawi, ruqyah, zikir dan tausiah bersama Ustadz Haji Cilik Gunter Bumi dan tim pembur surga. Pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Kami selalu berharap Anda dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada pagi hari ini kita mengajak Anda untuk berinteraktif dengan kami di sini di line telepon 5743476 atau 0215743478 untuk berkonsultasi langsung mengenai masalah kesehatan dengan fasilitasnya apabila saudara tersambung adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, pada pagi hari ini nanti kita akan membahas mengenai pengobatan ala Nabi, yang memang pengobatan yang selalu dilakukan ala Ustaz Haji Cilik Gunter Mumi di Padepokan Silaturahmi. Sebetulnya kegiatan atau pengobatan seperti apa yang dilakukan oleh beliau, kita akan simak bersama dalam tayangan visualisasi seperti berikut ini. Silahkan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم sudah rizki Allah, sudah karena rizki kami. Dan saat ini Allah mendoakan saudaranya yang ada di Sumatera Barat, ya Allah. Kabulkan doa kami, ringankanlah beban saudara kami yang ada di Sumatera Barat yang saat ini tertimpa musibah, ya Allah. Minimal sepulang dari majlis zikir ini kami lebih sabar, lebih ikhlas, lebih ridho dalam menjalankan ibadah ini, ya Allah. Berikanlah kepada kami umur yang bermanfaat. Minimal, ya Allah, kami paling bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Amin. Al-Fatihah. Hasbi Rabbi jalla ma ma fi qalbi illallah halal hadi sallama la ilaha illallah ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram, hati kita akan sejuk. Ingat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat persoalan kita. Ingat sesuatu kita ini hidup di dunia hanya sementara, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau surga anak di bawah telapak kaki ibu, maka surga ibu kuncinya di tangan suaminya. Sering dibahas bahwa segala macam penyakit itu datang dari hati. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakan kalau kau itu benar-benar cinta kepada Allah. Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ikuti aku, kata Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan selalu memberikan kemudahan kepada kita dan mengabulkan hajat tersebut. Dapatkan terapi jasmani rohani bersama saya, Ustaz Cilik. Caranya ketik rek spasi cilik kirim ke 3477. Ingat, ketik rek spasi cilik kirim ke 3477. Insyaallah bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan yang dilakukan Ustadz Cilik atau disingkat Ucil itu, yang saya saksikan tidak ada unsur-unsur magis, mistik atau melalui pertolongan jin. Karena di sini langsung jamaah atau orang yang mengajukan keluhan penyakit diajak berzikir, diajak istighfar, langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi pada kegundahan dengan telah mengikuti zikir akbar ini, ada rasa ketenteman, ada rasa percaya diri bahwa semua takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti zikir akbar bersama Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi, saya mengalami penyakit mah. Tapi sekarang ini alhamdulillah tidak terasa mual. Keluhan saya di sekitar saya punya pusat kayaknya berjalan ke atas. Nah, sampai di atas ini dada ini sakit. Nah, setelah habis zikir, nah, saya minumkan itu, saya oleh kan, di mana yang mau di, yang merasa di keluhan itu, saya oleh, kok alhamdulillah hilang. Dengan adanya zikir ini, kita merasakan betapa nikmatnya kalau kita dekatkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam zikir ini juga kita bersama-sama merasakan yang tadinya ada keluhan di dalam badan kita, setelah adanya zikir ini kita merasakan agak enteng. Kami kira tujuan dari zikir ini sendiri untuk membersihkan hati kita semua, dan setelah mengikuti zikir ini kami merasa lebih tenang dan lebih dapat mengontrol baik cara emosi kami dan menyadari kesalahan-kesalahan kami yang telah kami lakukan. Inilah, kami sangat bersyukur sekali

Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Dan carilah pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam yang beragama Islam. Kita minta doanya mereka supaya bertugas selamat dunia dan akhirat. Dan pada dasarnya saat ini kita kegiatan di Kostrat di Batalion 330 yang ada di Cisalengka Bandung, yang ada di markas Kostrat. Ini tujuannya untuk meningkatkan silaturahmi. Satu pesan kami, tingkatkan sholat dan ibadahnya dengan betul-betul kepada Allah. Tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah jalan, kita harus kepada Al-Qur'an dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kujang, kujang, kujang. Yes. Astagfirullah. Rabbana wa ya. Astagfirullah. Ya Allah, ya Masjidil Haram terus diperluas hingga muncul berbagai kendala. Pak, gimana dengan pengurukan kita nanti? Belum lagi masalah transportasi. Jangan khawatir, karena jemaah yang pemondokannya di atas 2 km disediakan transportasi ke Masjidil Haram pulang pergi. Namun menjelang dan sesudah wukuf keadaan sangatlah padat. Untuk itu jemaah agar tetap bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita semua di rumah jadi tenang dong. Dan tausiah. Dan seperti biasa kami mengundang partisipasi Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan pada pagi hari ini saya tidak sendirian, seperti biasa telah ditemani oleh Mbak Cici Tegal. Assalamualaikum Mbak Cici. Waalaikumsalam Putri. Jamaah dan pemirsa di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua. Dan saya juga kembali tidak hanya berdua saja dengan Putri, tapi sudah ada Ustadz Nasional seperti biasa, Ustadz Aswan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah makin cincelang wajahnya. Insya Allah penuh barokah. Amin. Dan satu lagi sahabat saya yang sedang berbahagia karena baru saja menerima anugerah satu buah. Seorang putra, insya Allah putra, putri. Ayah, Ustadz Koko Lim ada di sini. Assalamualaikum, Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung aja kita bertanya ya. Iya. Tapi mungkin sebelumnya ada satu yang ketinggalan. Yang bumi. Enggak kelihatan ya. Saking ciliknya. Assalamualaikum, Ustadz Cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah enggak flu. Oh. Tapi kalau sana yang ditemani sama jemaah yang ada di sini enggak flu lagi dong ya. Karena telah hadir di sini ibu-ibu jemaah dari Majelis Salim yang pertama dari Majelis Salim Al Ikhlas dan juga Majelis Salim At-Taqwa Bintaro. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Semangat Mbak Cici. Walaupun subuh-subuh tetap matanya kinclong ya. Iya, betul. Sekarang langsung aja kita bertanya Ustadz Aswan, soal pengobatan alternatif. Ada yang agak mirip-mirip tapi agak miring-miring. Soal-soal bertanya dan berobat kepada para normal, paranormal atau dukun lah istilahnya. Gimana sih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama adalah di dalam surah Al-Jin ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ini surah ini memberikan gambaran bahwa ternyata tidak sedikit juga ada manusia yang memohon perlindungan, pertolongan kepada jin. Padahal kita tahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu satu-satunya. Dan kalimat yang tidak akan pernah hilang dan lepas selama hayat di kandung badan, yaitu apa? Afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ini adalah zikir yang paling disukai oleh para nabi dan rasul. Bahkan seandainya kalimat la ilaha illallah ini diletakkan di atas kumpulan, seandainya 7 lapis langit dan bumi dijadikan satu, kemudian diletakkan la ilaha illallah di atasnya, maka akan musnah dan hancur karena tidak kuat menanggung la ilaha illallah. Itulah kenapa apabila ada pengobatan-pengobatan yang mengandung syirik, yaitu pengobatan-pengobatan yang meminta pertolongan kepada selain Allah, maka sungguh orang yang tertimpa penyakit bukan hanya tertimpa penyakit, tapi dia tertimpa penyakit kedua, yaitu penyakit syirik. Tadinya sakit itu satu, cuma ketika dia salah berobat karena frustasi, putus asa atau kurangnya pengetahuan, tidak mau hadir di majlis taklim, maka akhirnya jatuh kepada pengobatan syirkiyah. Dan ketika sudah jatuh kepada pengobatan syirkiyah, tolong jangan mati dulu. Ya, jangan meninggal dulu. Bisa enggak? Pesan dulu. Enggak bisa. Mau pesan-pesan. Itulah kenapa Rasul pernah bersabda, man ata'arrafan aw atakahinan, barang siapa mendatangi dukun, tukang ramal, jangan meninggal dulu sebelum 40 hari. Kenapa? Salat yang diterima. Ya. Berarti banyak sekali apa namanya pantangan semacam itu ya. Bahaya. Kita harus terima telepon dulu Mbak Cici. Baik, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, Ibu, dengan siapa, di mana, Bu? Ibu Ani di Cipulir. Ibu Ani di Cipulir, passwordnya apa, Bu? Berzikir untuk kesehatan. Alhamdulillah. Silakan langsung dengan Ustaz Cilik. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, agak keras suaranya. Ya, udah keras ini ya. Ya, oke, ya. Silakan, Bu. Ya, Ustaz, saya merasa sakit di lutut sama di lambung, sudah sakit. Iya. Sudah berapa lama sakitnya, Bu? Ya, karena itu udah agak lama juga, Ustaz. Sudah agak lama ya. Iya. Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Iya. Yakin? Yakin. Yakinnya kepada Allah ya. Iya. Mohonnya hanya doanya kepada Allah, jangan kepada ustaz-ustaznya. Iya. Dikhawatirkan menimbulkan syirik atau musyrik ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Illa khadratin nabil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita istighfar, Ibu, mungkin sakit kita ini dikarenakan mungkin kita pernah salah jalan, atau mungkin dengan sakit kita ini teguran dari Allah agar kita lebih banyak ibadah kepada Allah. Mungkin kita ingat pernah berbuat salah kepada orang tua kita, kepada saudara kita, akhirnya diberikan sakit oleh Allah agar kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita istighfar bersama-sama, kita taubat kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah ya Allah ya Rabbi. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon kesembuhan, dan hanya kepadamu kami mohon ampun segala dosa kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Halo Ibu. Halo. Ya. Halo Ibu. Ya. Dengan mungkin mengingat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Ibu tobat kepada Allah diterima oleh Allah. Amin. Amin. Dengan Ibu, maaf masalah sakit nanti dulu kita mau tanya. dengan ibu zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, apa sih yang ibu rasakan? Ibu rasakan ya, punya sedih ya, rasa-rasa yang lama. Gimana bu? Ya. Halo bu. Ya. Setelah ibu dengan zikir istighfar ingat kepada Allah, apa sih yang ibu rasakan dengan istighfar? Ya, ingat dosa-dosa yang lama kepada orang tua, apa kepada ibu bapak. Iya. Ya. Hati ibu dengan istighfar tersebut lebih tentram, apakah malah emosi atau bagaimana? Lebih tentram. Alhamdulillah. Ini bukti dengan ala bi zikrillah tatmainul qulub, dengan kita zikir kepada Allah hati kita akan tentram. Amin. Ibu bismillahirrahmanirrahim, airnya ditiupkan di airnya, bismillah, terus ini minum airnya satu teguk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Sudah. Ambil sedikit airnya, usapkan di tempat-tempat yang sakit ibu. Dengan istighfar astaghfirullahaladzim, dikeluarkan suaranya dengan semangat. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Sudah ibu? Ya, sudah. Ini minum airnya satu teguk lagi, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Setelah diminum dengan air, ya, setelah diusap dengan air, ya, sudah yang diusap. Dirasakan bagaimana bu sakitnya? Ya merasa enak kan? Alhamdulillah. Ibu, ya. Saya akan tambah ramuannya ya. Ya. Untuk yang linu-linu atau yang pegel-pegel, minum ya. Dengan memakai mahkota dewa ya bu ya. Mahkota dewa, ya. Ya, dengan mahkota dewa semacam seperti ini. Ya. Ya. Ya. Ibu diambil satu sendok makan, terus ya. Diseduh dengan air panas satu gelas. Ya. Ya. Ya. Terus dikonsumsi pagi dan sore setelah makan. Ya, ya bu. Terus untuk yang linu-linunya dibakarkan jahe setengah matang, ya. Ditumbuk halus, ditempelkan di tempat yang sakit. Ya. Ya. Gitu ya bu ya. Ya. Ibu dari mana bu? Saya dari Cipulir. Cipulir kemana? Oh, Jakarta. Iya, Jakarta. Benar dari Cipulir? Benar. Jangan-jangan karyawan TVR nih. Bukan. Benar. Benar. Demi Allah nih. Ya Allah, ya. Sering nonton tayangan ini enggak, Bu? Oh, saban acara Rabu sama malam sama sekarang, ya terus saban. Oh, Masya Allah. Ya. Apa Bu kesan-kesannya bisa ikut interaktif ini? Ya lebih senang, ya lebih enak itu untuk kesehatan saya merasakan ada. Pokoknya saya kalau ini Senin sama Rabu ngikutin terus acara ini. Oke, Ibu. Ya. Kita bersama-sama doa mohon kepada Allah, alhamdulillah diberikan kemudahan dan kesembuhan. Ya. Amin. Ustaz. Iya. Kalau saya mau ke sana di itu ya Pondok Pinang. Ini alamat di bawah ini. Iya, iya. Ya, alamat di bawah ini kita buka praktek jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Iya. Ada yang 24 jam boleh ada. Iya, iya. Ya, kalau memang betul-betul dalam keadaan darurat. Iya. Ya. Iya, iya. Oke, Bu ya, salat 5 waktunya jangan sampai ditinggal. Ya. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya. Iya. Kita bukan mentransfer dari televisi ke rumah yang begini-begini kayak Angling Darmo atau Sahur Sepuh ya. Iya. Doanya mohon kepada Allah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin kita informasikan sekali lagi bahwa pada pekan silaturahmi bukannya setiap hari jam 7 sampai dengan jam 11 malam. Alamatnya bisa Anda catat di layar kaca. Atau yang ingin memanggil para ustadz tim pemburu surga bisa untuk takbik akbar, zikir akbar, ruki akbar. Di mana nih Mbak Cici alamatnya? Sama ya? Iya, sama. Jalan Pinang Mas 1? Iya, Jalan Pinang Mas 1 Blok UU nomor 12A RT 07 RW 03 Pondok Indah Jakarta Selatan 12310 dan Cabang Semarang, Jalan Tambra nomor 36 Semarang Timur. Dan bukan itu aja Putri, apabila Anda ingin mempelajari supaya bisa mengobati ilmu iya. Untuk sebagai juru sembuh dan sebagainya bisa langsung datang setiap hari Kamis Ba'da Isya dan ada pengobatan gratis setiap hari Kamis ya Ustaz ya? Iya. Ba'da Maghrib. Ya, mungkin kita akan lanjutkan lagi berbincangnya dengan para Ustaz. Nah, yang tadi sempat terpotong ya mengenai sholat yang tidak diterima selama 40 ya, hari itu. 40 hari. Jadi ketika seseorang melakukan pengobatan di luar Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka sungguh ia telah berbuat kesyirikan. Dan dikhawatirkan kalau dia mati karena penyakitnya, maka dikhawatirkan mati dalam keadaan syirik. Itulah kenapa hati-hati. Ya. Kalau mendatangi pengobatan, mendatangi tempat-tempat yang katanya dapat membantu memberikan solusi kesembuhan, tolong tanyakan dulu, fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang tahu kalau kamu tidak tahu. Iya. Minimal 5 alim ulama, Ustaz. Minimal 5 alim ulama. Bagi referensinya. Iya. Tapi mungkin Ustaz Aslan, kalau seandainya ada penyakit yang dipindahkan ke binatang itu bagaimana, Ustaz? Kasihan binatangnya. Iya. Nah, gimana itu dijawab? Kata Ustazah Cici. Ustazah Cici ini sangat apakah bagus sekali. Apakah ini termasuk syirik juga ya, Ustaz? Iya, jadi perbuatan-perbuatan seperti itu hendaknya dihindari, ya. Dikhawatirkan akan ada salah persepsi atau salah pemahaman dari orang-orang yang mungkin, ya kan, yang mungkin lebih tidak berpengetahuan. Karena segala sesuatu itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi inilah pengobatan ala Rasulullah, pengobatan yang semua sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan, menurunkan Quran itu dengan penuh dengan logika. Ya kan, ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqlalah. Agama itu logis dan tidak akan beragama seseorang tidak memakai logika. Ya. Ya, kita harus terima telepon terlebih dahulu Ustaz Aslan sebelum dilanjutkan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya Bu. Berobat untuk ketentraman. Alhamdulillah, berzikir untuk ketentraman. Baik, dengan Ibu siapa dan di mana? Dari Ibu Nurania, Kalimantan Selatan. Oh, alhamdulillah dari Kalsel. Baik, Ibu bisa langsung dengan Ustaz Cirik, silahkan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ustaz, saya sakitnya bagian kiri nih, dada sama pundak, belakang, terus di parut ada buku-buku berjalan gitu, gigi berjalan-jalan. Jadi, tangan kirinya nggak bisa ngangkat, sakit. Sesak napas, kata dokter ada penyumbatan ya. Di jantung sama di paru, dok. Oh, oke. Okay. Banyak ya sakitnya ya? Banyak sakitnya. Borongan kayaknya ini. Dari mall apa? Iya, Bu. Iya. Sakitnya sudah berapa lama? Kurang lebih setahun. Satu tahun. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Iya, Pak. Itu iya, Ustaz. Iya. Yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin. Yakinnya hanya kepada Allah ya. Kita berdoa bersama-sama. Yuk kita introspeksi diri. Mungkin sakit kita ini dikarenakan teguran dari Allah agar kita lebih banyak ibadah kepada Allah ya. Mungkin karena sakit kita ini, mungkin pernah kita menyia-nyiakan orang tua kita, pernah berbuat salah kepada tetangga saudara kita seagama Islam ya. Mudah-mudahan taubat kita kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Illa khadratina mal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah ya Allah ya Rabbi. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa jamaah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kekhilafan kami ya Allah. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa. Ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Ibu. Halo. Dengan istighfar akhirnya kita ingat dosa kita kepada Allah. Apa yang Ibu rasakan dengan istighfar ingat kepada Allah, Ibu? Hati saya tenang, Ustaz. Iya. Dengan Ustaz dan sebelumnya kita ingat. Iya. Dengan ibu istighfar akhirnya ingat dosa ibu. Insyaallah yuk kita bersama-sama taubat kepada Allah ya bu ya. Ya. Ya mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Dengan istighfar hati ibu rasanya bagaimana sih dengan istighfar ibu tadi bersama? Rasanya sangat terharu. Gimana Bu? Rasa tenang, rasa tenang. Rasa cuma maaf, teringat dosa-dosa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya terus diminum airnya satu teguk Bu. Bismillah. Sudah Ibu? Sudah, ambil sedikit airnya, usapkan di tempat-tempat yang sakit Ibu tadi dengan istighfar astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, dikeluarkan suaranya. Astaghfirullahaladzim. Sudah Bu? Astaghfirullahaladzim. Oke, sudah Ibu? Ya. Diminum airnya satu teguk kembali. Bismillah. Ya. Sudah Bu? Ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, setelah minum dengan air, diusap dengan air, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang yang dirasakan bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, enakan. Alhamdulillah. Yang tadi yang berjalan-jalan tuh yang tadi yang di mana Bu? Kadang-kadang Ustaz Bu, kalau sore itu ada berjalan-jalan di pantai. Jadi sesak napasnya kadang kumat, Ustaz, asma itu. Terus mana lagi? Tangan sirinya nih nggak bisa ngangkat. Sekarang sudah bisa ngangkat belum? Masih kurang ngangkat lagi. Yang kiri apa kanan? Yang kiri Ustaz, dibangunnya nih. Ya coba tangannya bismillah dikepalkan, diangkatkan tinggi. Allahu Akbar, ditinggikan. Allahu Akbar. Semangat, turunkan lagi. Angkat lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, oke, cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa diangkat? Allahu Akbar. Ya mulai bisa diangkat kok. Alhamdulillah. Kurangi. Ya, diterus dilatih ya. Terus dilatih mandinya dengan memakai air hangat 1 ember, campur garam 1 sendok. Ya, selesai surat Al-Fatihah 21 kali. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ya, baik, terima kasih Bu Nurmania. Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan ya obrolan pada pagi hari ini, kita harus break dulu. Ya, kemana-mana tetap bersama kami dalam Tausiah Zikir dan Tausiah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, oh ya. Beragam kreasi seni dan budaya anak negeri serta aneka keindahan alam dari seluruh persada Nusantara. Aku berkisah di terasing Ana Ura Jo. Sejak itu saya dijuluki Maestro Sampelong. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Rukiah Zikir dan Tausiah. Dan sebelum kita menerima telepon dari Anda ya Mbak Jaji, kita lanjutkan bertanya kepada Kokolim nih. Iya, yang betul, dari Kokolim. Tadi kayaknya senang siap hatinya untuk menjawab pastinya. Iya, salah satu pengobatan ala Rasulullah ialah dengan bekam. Bekam. Ya. Nah, yang saya ingin tanya ialah hikmah bekam itu sebetulnya apa sih? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bekam itu salah hikmah dapat kita petik adalah bahwa itu sunnah Rasulullah. Pertama itu ya. Kalau kita sudah mengatakan mengikuti sunnah Rasulullah, berarti kita mencintai baginda Rasulullah. Kalau kita sudah mencintai baginda Rasulullah, Rasul menjanjikan wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang telah mencintaiku, maka ia akan berhak bersamaku di dalam surga. Sakit pun dengan bekam dapat pahala insyaallah. Maka sehingga Rasul mengajarkan inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijama. Pengobatan yang sangat ideal yang kalian lakukan selama ini adalah bekam. Ini kalau bekam ini kalau kita lakukan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim, kalau idza shaddal hurru fasta'inu bil hijama, apabila panas kita memuncak, maka netralisirkanlah dengan bekam. Di sini darah memuncak itu artinya panas memuncak yang terjadi pada tanggal biasanya 17, 19, 21. Karena Rasulullah selalu mengadakan sebuah bekam, mengadakan bekam yaitu pada tanggal-tanggal tersebut. Surat darah suka memuncak. Netralisirkan dengan bekam tersebut. Subhanallah, luar biasa ya. Dan biasanya dalam pada pekan silaturahmi selalu dibarengi dengan zikir. Dengan zikir. Apakah ini salah satu membantu juga nih, Koko? Ya, jelas. Karena apa? Dengan zikir berarti kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu hanya bisa ikhtiar. Ya. Kayak Ustaz Cilik, siapapun dokter itu bukan bisa menyembuhkan, tapi mengobati. Betul kan Kiai ya? Kita hanya bisa mengobati. Yang menyembuhkan itu Allah, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengan zikir kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Oke, baik, berarti banyak sekali manfaatnya. Dan mungkin bagi pemirsa yang ingin datang kepada pekan silaturahmi secara langsung, bisa langsung datang di Jalan Pinang Mas 1 Blok UU nomor 12A atau di Semarang Jalan Tambra nomor 36. Alamatnya ada di layar kaca Anda, bisa dicatat ya. Dan kami persilahkan untuk ibu-ibu yang ada di sini yang ingin bertanya, silakan ibu-ibu. Silakan Bu, langsung. Silakan Bu. Silakan Ibu. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas. Saya nama Hajah Nurmaila dari Kebon Kopi, dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kebon Kopi Bintaro. Saya punya keluhan suka sakit kepala. Ini saya suka itu pegal gitu. Mikir utang lagi. Saya mohon minta solusinya kepada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Sudah pada sembuh kali ya? Silakan Bu. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohamah dari Majelis Taklim At-Taqwa Bintaro. Keluhan saya menderita sakit asma sudah 14 tahun, Pak Ustaz. 14 tahun. Saya minta solusi dari Pak Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu enggak marahin saya kan? Ya. Karena kita kirain marahin gue gak bisa ngambil ramuan nih saya. Ketika nanya ke Ustaz, pandangannya ke Mbak Cici. Jadi ketularan dari tegalnya kali ya. Ya oke. Jadi yang asma, ramuan ya, saya kasih contoh. Bagi yang asma, sesak nafas, bengek bahasanya, ya mengkik, mengkik gitu-gitu ya. Ada gak kira-kira? Kok ada semua ya? Mengkiknya karena memang gak dikasih duit belanja gimana nih? Oke, ini ada bawang, terong ungu ya, dikukus setengah matang, buat lalapan pagi, siang dan sore. Bacakan Al-Fatihah 21 kali terlebih dahulu atau secukupnya, dirukyah sendiri, ya, dimakan, bukan dimasukin hidung ya Bu, makan, ya, dimakan. Jadi terus bagaimana lagi merukyah air, ya. Pada waktu minum itu juga dirukyah, bacakan Al-Fatihah 21 kali untuk buat minum ya setelah makan itu pagi, siang dan sore. Ya, yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang semacam seperti ini. Ya, yang tadi dikomentari oleh Bapak Kiai Haji Jainuddin MZ dan juga oleh Bapak Dr. Profesor Hamdani Anwar dan juga Profesor Ustadz Aswan Faisal. Jadi ini yang penemuan air yang dibacakan ayat suci Al-Quran, yaitu membentuk kristal-kristal yang sangat indah. Ya, bisa ditonton di TV ya. Jadi air yang dibacain doa itu ada mengandung manfaatnya, khasiatnya. Asalkan betul-betul kusuk kepada Allah. Ya, tak kasih ilmunya. Jadi pada bisa buka praktek nanti. Ya, dibacain apa saja. Al-Fatihah boleh, 21 namanya ruqyah. Ruqyah berasal dari bahasa Arab, rokok artinya doa. Yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, bukan jampe-jampe, bukan kidung-kidung atau kakang kawah di hari-hari udeg-udeg siwur, bukan begitu, ya. Ini bacaannya yaitu ayat suci Al-Quran. Yasin boleh, boleh. Makanya kalau pada waktu pengajian ada air yang sudah diletakkan di depan boleh terus ditiup. Konsentrasi khusyuk mohon kepada Allah. Tubuh kita ini kandungannya 98% kandungannya air. Ya, 79% itu darah, kandungannya air. Tulang sisanya. Jadi apabila di dalam tubuh kita ada kandungan airnya negatif, Mbak Cici, jadi air yang sudah positif dibacakan ayat suci Al-Quran, insya Allah akan mengeluarkan energi air negatif tersebut. Apalagi air zam-zam. Bermiliat-miliat jamaah memutari Ka'bah, bacain doa pusatnya air zam-zam, insya Allah di bawah Ka'bah. Betul ya Ustaz Aswan ya? Iya. Pada waktu itu Ustaz teliti ya? Waktu itu yang Alhamdulillah ya? Saya belum teliti. Jujur ya Ustaz yang menggali. Jadi bermiliat-miliat jamaah kalau tawaf gitu kan pasti baca doa kan? Nah itu Pak, apa enggak mengandung manfaat airnya? Tuh, jadi kalau apabila ada yang berangkat ke Tanah Suci, minta air zam-zamnya. Ya, yang walaupun cuma satu sloki atau satu sendok berkah. Amin. Amin. Ini ya, tetapi tetap mohonnya doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada obat saja, obat medis. Oh, ini obat, ini bisa nyembuhin, ini bisa menimbulkan syirik. Ini ada kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Air tersebut pun sama Mbak Cici. Ya. Jadi yang di sini pun tidak diperbolehkan mohon kepada Cilik Undur Bumi, Ustadz Kokolim, Ustadz Aswan atau kiai-kiai yang lain dikhawatirkan menimbulkan syirik atau musyrik. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sok kali sok kali kacok. Royalti di rumah. Royalti sok. Oh yang sakit kepala. Ya jadi nanti takutnya. Bayar utang utangnya selesai. Pulang saya ditagi royalti sama Ustadz apa? Mohon ya. 86-nya gampang. Sakit kepala ya, keliru ambil ramuan malah nih. Bawang putih, Bu. Tahu nggak bawang putih? Bawangnya warnanya putih, ya. Ini nanti di bahasanya orang Jawa itu digongso apa ya kalau di sini? Di sangrai. Sangrai, ya ditumis, ya tengah matang. Ambil 5 siung, ya. Setelah itu di apa namanya diangkat, ya nggak campur minyaknya ya. Terus bacain Al-Fatihah pula 21 kali atau secukupnya. Untuk sakit kepala, darah tinggi, stroke, liver, kolesterol, asam urat, ya, bukan asam-asam ya, asam urat, ya kan. Terus sesak nafas, ini bawang putih. Ya, bacain Al-Fatihah sendiri, di rukyah sendiri. Rukyah itu kan bacain doa, boleh kan? Nah, di rukyah sendiri. Jadi semua bisa buka tabib nih. Ya, di rumah, gak ada Ustaz Cilik di TV, bisa buka praktek. Mana nih, saya juga jamaahnya Ustaz Cilik gitu kan. Buka praktek, berapa bayarnya? Gratis. Tapi bawa sendiri bawangnya. Ya, mungkin Ustaz Aswan abis ini praktek juga bisa. Gitu ya, ada pertanyaan lagi? Bukan tunggal, bawang putih biasa. Bawang putih biasa, ya. Jangan dikukus. Ya, dikhawatirkan ya. Kalau enggak apa dikhawatirkan kena emah. Oke. Okay. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya, Bu ya. Iya, oke. Okay. Dan mungkin Ustaz untuk lebih bermanfaat lagi untuk kita semua yang ada di sini juga yang ada di rumah, kita berdoa terlebih dahulu Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dipersiapkan air satu gelas, kita berdoa dan rukyah bersama-sama mohon doanya kepada Allah. Yang sakitnya medis ataupun non medis, kita mohon doanya kepada Allah. Entah itu penyakitnya medis karena kronis, yang saat ini saudaranya di rumah sakit tidak berdaya di ruang unit gawat darurat, tidak kunjung sembuh, atau yang saat ini rumah tangganya berantakan, ekonominya susah, jodohnya seret, ya, ya kan susah pakai beberapa bedak masih kagak laku-laku, rasanya gitu, ya. Kita doa, bukannya dari kita memberikan jodoh, tetapi doa gak ada salahnya, betul? Atau mungkin yang saat ini memiliki tekanan tentang masalah kok ternyata kena gangguan santet, teluh guna-guna sihir. Gak ada yang bisa disembuhkan kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan seperti itu akan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk gaib. Kita mohon doanya kepada Allah. Ya, tanda-tanda orang yang kena gangguan gaib yaitu apa? Sering emosi. Ya, orang baca ayat suci Al-Qur'an malah marah. Ya, ada adzan malah marah lagi. Panas. Ya, panas. Iya kan? Jinnya banyak masalahnya. Ya kan? Susah jodoh atau susah rezeki. Yuk kita doa. Enggak ada salahnya kita doa mohon kepada Allah, jangan sampai kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu kepada orang lain dan kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا جبار. Alhamdulillah segala dosa kami, ya Allah, yang mengikuti doa pada pagi hari ini, yang ada di studio TVRI Nasional ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti doa bersama ini, ya Allah. Alhamdulillah segala dosa kekhilafan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami seiman seagama Islam, ya Allah. Alhamdulillah segala dosa kami, ya Allah. Alhamdulillah segala dosa kami yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, yang saat ini menderita penyakit tidak kunjung sembuh, ya Allah. Mereka kebingungan, kami kebingungan untuk mencari kesembuhan, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, Engkau memberikan cobaan kepada kami tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hamba-Mu ini, ya Allah. Maka berikanlah kami kesabaran, keikhlasan, keriduan dalam menjalankan ibadah ini, ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami, ya Allah. Agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman kembali, ya Allah. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami berbuat dosa. Ampunilah segala dosa kami, terimalah tobat kami. Ya Allah, yang saat ini rumah tangga ke, ya Allah, jamaah yang mengikuti doa pada pagi hari ini, ada kemelut, ya Allah. Istri berani kepada suami, suami tidak perhatian kepada anak dan istrinya, atau bahkan ada anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Bukakanlah hati mereka, bukakanlah hati mereka agar sesuai dengan takwa-Mu, ya Allah. Sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, kami rindu, ya Allah, ada yang mengimami kami pada waktu sholat di rumah, yang saling mengingatkan kami apabila kami lupa dalam beribadah. Maka jadikanlah kekuatan iman dan takwa agama Islam rumah tangga kami sampai akhir hayat kami. Ya Allah, mudahkanlah rizki kami yang saat ini mungkin susah. Ya Allah, mudahkanlah rizki kami yang halal dan koridor, yang belum mendapatkan jodoh yang, ya Allah, mudahkanlah jodoh yang seagama Islam, ya Allah, yang belum memiliki keturunan padahal sudah berumah tangga, ya Allah. Berikanlah keturunan, ya Allah, yang anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama Islam, bangsa dan negara, ya Allah, ya Rabbi. Hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan, ya Allah. Jadikan kami orang yang paling bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami bisa makan sehari 3 kali, kami bersyukur, ya Allah. Masih banyak saudara kami yang ternyata makan sehari 1 kali. Ya Allah, kami bisa terhindar dari panasnya matahari, dinginnya hujan, dinginnya malam. Kami bersyukur memiliki tempat tinggal. Masih banyak saudara kami yang ternyata tidur di emper-emperan toko, di bawah kolong jembatan, ya Allah. Maka jadikan kami orang yang paling bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Rabbi fili wali wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Air yang sudah dibacakan doa nanti bisa diminum 1 teguk, diusapkan di tempat yang sakit yang mungkin puasa, diusapkan di tempat yang sakit. Apabila hari Senin ini puasa sunnah, diusapkan di tempat yang sakit, tetapi tetap berusaha. Berusaha dan berusaha mohon kepada Allah, doanya tetap berusaha untuk mencari kesembuhan secara fisik pun harus. Ingat bagaimana pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu bagaimana. Saat ini mungkin sakit kepala, ada yang lebih parah lagi sakit kepalanya, ya. Ada yang mungkin lumpuh, jangan protes kepada Allah lebih. Banyak yang bahkan mati separuh, ya. Yang saat ini mati separuh, kita bersyukur masih bisa zikir, masih banyak istighfar. Ada yang tetangga sebelahnya kamar mayat, ya kan. Bagaimana kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dari sekecil mungkin. Kita kalau lihat, selalu lihat ke atas, selalu kita akan kurang dan kurang. Tetangganya punya mobil, satunya motor, sakit, ya kan, padahal mobilnya utang. Ya, bagaimana bersyukur sepeda motornya lunas. Itu bersyukur seperti itu. Mungkin Ustaz Kofo nambahin, silakan. Baik, intinya alhamdulillah kita semua ini mengajarkan fasili, kita semua mengajarkan laksanakan duit itu ya Bu ya. Tahu duit Ibu, kalau Arab itu duit itu fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus ya. Jadi duit itu D-nya doa ya. Makanya kalau Ustaz Cilik mengobat dengan zikir Bu, dengan doa dulu ya, mohon kepada Allah. U-nya usaha ikhtiar, baik dengan ramuan, rukiah, apa, zikir, dengan apa, bekam sebagainya. Itu usaha Bu, ikhtiar kita. Sudah doa mohon kepada Allah, kita mesti ada usaha ikhtiar. I-nya mesti ikhlas, pasrahkan kepada Allah, kita ikhlas. T-nya tawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Kapan kita bertawakal? Kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh, kalau sudah ikhlas, T-nya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Komplit gitu ya. Komplit insyaallah. Maka dihimpun dengan duit itu ya, doa, usaha, ikhlas, tawakal. Amin amin amin. Nah, mungkin Ustaz Aslan, sebetulnya apa sih visi dan misi dari tim pemburu surga dalam berdakwah ini? Karena banyak sekali terdapat kiai, habib dan sebagainya. Visi dan misi pertama adalah pertama adalah menjalin silaturahim. Yang kedua, ikut sama-sama kita saling mencerdaskan diri di dalam bertauhid kepada Allah, di dalam mencari kesembuhan, di dalam mencari pengobatan. Karena mohon maaf, kalau kita bicara tauhid, dengan berobat bisa sembuh, tidak berobat pun sembuh bisa jika Allah berkehendak. Namun semua ini tidak lepas daripada usaha dari pribadi setiap manusia yang Allah perintahkan untuk jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena apapun yang kita lakukan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfudz, ya. Tidak ada satu biji zarah pun yang bergerak di atas permukaan alam semesta dan di bawahnya kecuali atas izin Allah. Ya. Jadi kembali kepada Allah agar majlis ini menjadi majlis yang bermanfaat. Amin. Ya. Jadi kalau visi dan misinya tim pemburu surga dari di TVRI nasional dan di TV-TV yang lain, yaitu kenapa kok banyak ustadz-ustadznya gitu kan? Pertanyaannya begitu. Bagaimana kita menyatukan visi dan misi untuk dakwah? Tidak, jangan sampai salah niat dulu. Ya, ya kan? Bagaimana terkumpul silaturahmi antara ustadz, ulama, kiai, para habib, yaitu untuk lebih saling melengkapi. Siasat dari dakwah ini yaitu dengan siasat kami dengan pengobatan ala Rasulullah. Masyarakat kebanyakan sakit, disitulah kita mudah untuk memberikan dakwah kepada mereka. Yaitu tugasnya masing-masing, ya, ya kan? Kelebihannya pun masing-masing, ustadz ulama-ulama yang ada, yaitu untuk menyatukan. Apabila ini jari dikepalin, kuat nih nonjok orang gelepa. Ya. Tapi kalau ini satu, cuma upil doang kenanya. Nah, gitu kan? Pada ketawa nih kalau masalah upil ya. Jadi ini kalau semenjadikan satu, ada kelebihannya masing-masing. Ustadz Aswan, Ustadz Kokolim, Habib Abdurrahman Al-Akhirid, Ustadz Munif, Pak Profesor Kiai Haji Hamdani Anwar, Pak Kiai Ustadz Arif, banyak sekali para ulama yang tergabung, yaitu untuk menyatukan visi dan misi, yaitu untuk dakwah. Tidak kurang, tidak lebih, yaitu untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah. Doakan mudah-mudahan kita tidak salah jalan dalam berdakwah. Amin. Amin ya Allah. Dan mungkin untuk lebih kuatnya lagi, untuk yang mau ingin memanggil tim pemburu surga, ya, untuk zikir, rukiah dan sebagainya, bisa mencatat alamatnya di layar kaca Jalan Pinang 1, Blok U nomor 12A, Pondok Indah Jakarta Selatan. Kita buka praktek jam 7 sampai jam 11 malam. Buka setiap hari. Bersedekah di subsidi silangkan kepada yang gratis hari kami, ya, untuk betul, anak yatim piatu, fakir miskin dan orang tua. Baik, kita doakan rezekinya lancar bagi yang bersedekah. Amin. Ya Allah. Baik, Mbak Cici, tidak terasa tujuan yang memisahkan kita. Akhirnya saya Putri Abu Senen dan Mbak Cici Pegal. Kita jumpa lagi insyaallah.